Dumateng para pamireng sedaya, kula ucapaken wilujeng tepang, wilujeng kepanggih. Sinareng Bhayangkara Putra Buana Luk, pimpinan Bapak Hawe Ismail, saking Sleman Indramayu. Bhayangkara Putra Buana Group, ingkang pada kesempatan puniki badhe nyugaken satunggaling drama ingkang judule Sengsara Badan. Pamiring sedaya, panjenengan salepete menikmati satunggaling drama ingkang judule Sengsara Badan. Panjenengan badhe kepanggih kalian lagu-lagu enggal saking Bhayangkara Putra Buana Group ingkang judule Salah Sangka Rukun Bahagia. Demen-demen sepira, sabar-sabar sepira. Tak delenge lanang saya mene saya jahat. Saya mene saya nambah beli mangkin mana beli mangkin roba. Sampai awak gering ragasan mikiri walama. Tuline siapa ngomong terang-terangan. Sinten. Lawang iki nutup bae lah. Nambah keteka. Ya kare manjing bae dhewek sih. Oh. Si raki bocah eten ta priben. Manjinge mamba mendi. Lawange ngancing. Lawange nutup. Dibuka. Bosen ngelongan lawang saban bengi saban esuk Kang Sadi sampeyanku. Bosen. Tolik kongkon mancingnya mendi. Ya, mana mancing? Tak lama kan gila banget ni. Dasar wong lanang membeke tekan. Kabrang sing tekar parap singet lagi wingi. Tin wonge balik. Coba kita ne wong edan ta, kita ne wong gebleg ta, ngomong padu metu bae kelingan rong kelingan serabi yang rabi ya kelingan yang kita ngerasa dia keluarga ya duduk Kang kula harap ngomong ning sampean Kang Sadi aja mari-mari anak kula wong desa aja mari-mari anak kula anak wong melarat. Selalu diece, selalu dihina nih sampean Kang. Sira ngomong senginarongina. Kita hengina apa nih Sira? Hah? Ngece apa nih Sira? Sira ngomong wis ngece rong ece senginarongina. Kita he salah apa? Ngece apa? Hari sampean beli ngece ning kula makan. Kula kudu dihormati ning sampeanku. Kuna kula ke wong wadon kudu dianggap sampah. Uma dianggap setamplat, pelayang, pelayong, orang anak takoneta, orang anak permisi. Beli pati-pati wong lanang lunga, beli permisi kun ku sibuk, perlu. Ah. Iya, kare wong sibuk, kare wong perlu beli permisi ning wong wadon, Kang. Uwis Kang Sadi sampeanku, bakal wis ora suka terima kalian kulane. Bakal sampean wis demen wong sejen, terang-terangan Kang Sadi tinggal ngomong kan ning kula kan. Nengsi. Sira sedemen rong demen. Aja ngecaprak bakal ngomong. Ngecaprak apa? Ya buktine lamun di demen wong sejen mah sugi segak di pangan ora. Sira ini macam-macam temen iki ngomong nyasar. Nyasar-nyasar apa? Kalau wis pegel ning sampean wis nurut ning sampean. Tapi sampean masih angger bae mengkono. Thank you. geger ngotot isun takon salah apa dosa apa coba sok ngomong apa ana masalah aja sampe mbok kata sira salah sangka aja Terima kasih. Berarti sira bakal mengkono nuduh. Jelas nuduh. Eh, Neng Sri. Sira aja macam-macam. Macam-macam apa? Aja seolah-olah sira ki mencari jurang pemisah di antara rumah tangga kita kelawan sira. Sampean semolet di pisah kula karo sampean. Bener sira pengen pegatan. Pengen sih pegat bae daripada blenak rumah. Ayo mangkat. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Hei, hei. Neng Sri. Neng Sri. Kula apa? Lagi apa sih dalam rumah tangga nih? Selalu jogrek kayak konon nih sih. Ya coba bae dipikir nih bapak. Tolong apa sampai wong tua beli berupa? Anak lagi susah, anak lagi blenak. Dua laki, keceluk wong sugi, keceluk wong bagus. Gawe lara terus-terusan dengan anaknya bapak. Perasaan sih di rupa. Shhh, aja gemek sirah kayak konon. Sira aja langsung nuduh sing durung karuan kenyataannya. Iya, roh kena bapak ngomongku. Li, kapan sira wis nyata cos mata kuping dewek baru sira kena sira nukari atawa jaluk pegat berarti berbuat karo wong lanang karo wong wadon senjen laki muda berarti bisa yang harus kita. Kita pengen meruah sawe dadi sira kaya kono. Ya maketen. Coba bae dipikirin bapak. Dilawani kulaku utang nyili ning warung, pak pengen ngormati Kang Sadi. Jage betek, jage gawe dang susu, langkah-langkah kulaku utang buruan bapak. Boro-boro dipangan, malah-malah dilang kulaku pak, ayang dilang apa raine permat, permut. Jadi kulaku pak perasaan ku blenak. Jadi, kulapa sekalipun bapak itu wong duwe, sira kudu ngargai, kudu bener-bener dihormati lah. Ya, iki pak, kun-kuna merlokakan segala rupa neneng sira, cuman sira beli pati-pati, beli dipangan. Tengah-tengah Rabi Nira dudol itu ku oli sasrak susuk selangsi beli doyan ning panganannya berarti sih harus beli doyan ning anak kita bapak beli terang-terangan bapak ki mau beli duwe kenapa sih nyerotok bapak yang ngawin anak bapak coba pengen buruk jelasakan bapak ngupai bahan kak konon. Memang soal niku bapak sampun dados wajar. Sebagai wong tua artose tanglet ning permasalahan. Iya. Dados meketen pak. Bahkan memang ningsi soal niku kang dados masalah. Kulagi terus terang disugui mangan gula beli di pangan soten papa urwa dewek pak gula ku pusing ningkene ki beli kongkon kawin pak gula ki ningkene ki di kongkon sekolah sehingga gula kegoda ning anaknya bapak sampai gula kawin karena gula tanggung jawab barang anu pak gula ki duit wis entok beras wis langka gula masih nganggur arep mangan apa? Oh iya bener-bener nah. Sing salah bapak kurang teliti. Neng si aja gemet cemburu, aja gemet sinan nukari laki nira nok ya. Sabenere laki nira. Jelangat-jelangut beli gelemangan sote mikiraken. Priwen ning umah wis langka beras, priwen pendidikan priwen ngawin sira karena beli beru wong tuane. Brono sadi. Inggih, Pak. Inggih leres mengoten, Pak. Aduh, ning si sira kajenggukan nafsu wong lanang, nok. La ilaha illallah. Bener mah terang-terangan, Pak. Yen kula lagi pusing, yen apa, aja aku mah perengat, perengut. Tiwa sega dipangan bapak beli mambu. Cegu-cegu bapak. sardi kula angkat tujuan mau nek arep ngawin sirah. Bocahku lagi sekolah, lagi kuliah ning Cirebon. Ndeleng sirah ngawin sirah, liweru wong tuane. Dadi pikirane bli mikir ki pangkul apa sejurusan bae pirang-pirang jurusan sebab kita tanggungane ditanggungi sadi. Sadi kawin sirah dulu wong tuane. Priwen pendidikan ya tadi sae kuno Pak. Sae bapakku. Lamun kula dudu pemuda sing tanggung jawab Bapak. Anak Bapak beli dikawin gak ana apane. Kula ki saking menghargai ning wong tua. Kula demen, kula wong lanang kudu tanggung jawab tekawin, Pak. Iya. Tekawin. Sehingga wong wadon pangomong aduh arani kula Pak. Kula lakoni. Setemenan rong temenan goli balik kula meneki palawang ke dikancing. Aduh, neng si aja mengkono nok. Jadi kula salah ta, Pak? Salah ya. Pun ku bi lagi demen wong sejen langka maning, cuman demen sia. Kudu nyerah ya. Bener-bener bapaknya seni. Sadi sirah kudu menyadari nang. Ya, karena bocah bocah kurang pengalaman. Ya. Bisa ngomong apa nang ya? Kang. Ya wis kulae nyuwun maaf ya, Kang. Aku lae salah. Ya iya. Menusa manuk aja kaya konon ya. Mungkin. Soal jodoh parang memang Kang Sadi dia gak berpikir apa sih sira enak rumah tangga karo Kang Sadi keceluk Kang Sadi anak Ewong Suki. Nah apa maning Kang Sadi apa seneng rumah tangga karo sira tapi karena Kang Sadi bener-bener berpikir artinya Kang Sadi bener-bener tanggung jawab sampai nindi. Kesungguhnya Kang Ferry benar sampai mengkonsumsi. Kula sadar. Sadar ya? Yakin. Yakin. Ngoriru kue mulu. Tenang ya ngene ya. Pede pun di mana Kang Sadi? Kang Sadi karpan istirahat ingin kedelengen arep adus. Ya mangga sih. Arep leleng awak pada kotor mangkene. Mang Becak. Ntar takon. Hari umae Wakosim pangsiunan tukang kebon di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semak mangga melebet enak maaf ya nggih arta kon umay Wakosim pangsunan tukang kebon endi Wakosim iya bener leres niki griyane cara kepondokan sing aran Sadi sing dadi barang ya Sadi iya nggih ana beli wong e kebeneran mawon wonten suk sare cak tak kakek ning sedherek ketrendang wok ketika sampai ini pada perlu kan tangan kaken barang batu le Sadi pengen ketemu kok Sadi nggih kulai pada tangan kaken gimana bimari kan tapi layap durung turu-turu ancan. Sedela makin gampang turu mani. Nih si ditamu nih besi sirah mana lah. Capek perlu ngasih minggunya. Tangan dikit ah. Ini harus mancing tamu ya. Sampun suaglinggi niku. Sampas kuliah. Karus apa sampe ya? Aduh, aja ngelenakan beri yang hati. Mulai disirawan mitir kayak ngesekolahan tak kedobi kabeh. Bukat masih ini sekolahan, bukat pada turu-beluru yang dina minggu. Yang nutup kabeh ini yang sekolahan. Sila tinggal di kapan yang jadinya? Oh, selawas, mam. Ya, sekitar pirang bulan ya, golongan patang bulan jalan. Jin mangkene yang sadi, ya. Mang tiplok oleh ketugas ni bapak ni lah. Ya. Oh, ketugas ni bapak pula mang. Mang tiplok oleh tugas ni bapak ni lah. Yen sira. Balik ke dingin. Jadi sampai ke diperintah ning mama, mama. Iya, oleh tugas yang bapak nira. Tapi kon balik dingin. Sebab nira anakku sadih, uang sekumpul. Merantak gua nih, jembat. Sira sing jadi pengantin lanang, nek. Lu teka-teka. Pak, omong pengantin aja tepat-tepat. Apa sih? Sebab kulak wis kawin, nih kayaknya gitu. Wis kawin? Wajan mau kah? Cepatun mau dah. Idi jadi Rabi Nira. Iya. Kita balikan dingin sakit. Ya, cocok karena wirangan bapak Nira. Lama sih Rabi balik wayang buat bapak Nira wirangan ini. Bari wara yang sih lagi laporan ke ruang tuan Nira yang injak koi tinggali, ay injak koi, injak kosyaku. Iya bar laporan indek kose wis ngalih jadi bu kita ngirim beras ngirim duit go weruh beli ari wara mesti mesira mbeli wara mesti plus sampe kemela oleh timena meni mana meni wis ngalih kien makanan mang ya tamtune karena ning sing rasa jadi rabine kula ya yen kula mangkat ki gawa mau ya sudah sira-sira ni bapak-bapak bapak ni lah dari ditunda ya mang ya. Ya iya ditunda. Ya wis kok mang diundang ya. Kok sampean mangkat bareng. Ayo kok kaitane. Thanks sih. Sadi kuharapan ngomong. Ngomong apa? Sing maksude Kang Sadi harapan balik dikis Sadela. Mangko si Raja meluan ya Nok ya? Bali langsung. Iya. Wonten pun apa sih kan? Iku si Mang Tiplok musuh dan perlu je Nok. Apaan sampean? Bujang ngono. Bujang sampean nepangaken di mah. Ayo Mang, nepang Mang. Kula istrine Kang Sadi. Oh, Rabi Sadi. Nggih. Di mah kene yo. Sapa sih rane? Kula namine Nancy. Mang tindok oli ketugasin buat bapak Sadi. Sadi sok ke balik dingin. Sebab Sadi ki arep pandikaan dia anu bapaknya lagi lara. Bapaknya lagi lara. Bapaknya lagi lara. Ingat nama Kang Sadiku ning kene gan nglamun bae kunu mah Kang mama kudu sibuk lara. Oh iya lekelingan Mang Tiplok ngomong lara aja melu ya Nok ya melu sih Kang mulai dari pengen ke rumah mama aja melu Nok Nancy kula mah mang kene ya aja melu. Gua kan ketularan. Ku sakit sakit pun apa? Iya. Ini sakit, ya larannya lara kuning. Lara kuning? Bukan ketularan, bukan pinggang darah pada. Yakin? Aja ya. Mau melu baik sih kang kulai baru milik. Bukan ketularan penyakit. Aja. Lara kuning ku punya ini gampang lara. Ku, aja enak ya. Bagian melu baik sih kang. Ya, lamun sira melu, mengko aja tekan ing omahe mama, bagen? Bagen? Kulai boleh tekan omahe mama? Iya. Ya wis bagen lah, asal dicak bae. Jadi, sing kene mangkat permisi karo wong tuane sira ya. Tekan kana, engko tek titipaken bae ning omahe Mang Piplok. Ji, dicalek nang omahe ya, Sat, Ji. Iya mang, maksudnya supaya aja berhubung, ngonon kan? Oh cici mak, oh cici pulang ulukti. Waduh, berat sate. Lamun rabi ini radi dalam kakak nunggu memang diplok, ya. Anten suaranya gong, blenusul suaranya gong. Bawa umay mang diplok ke pondokan rabi ini gak? Wah bisa-bisa umay mang diplok dibakar. Oh gampang mang, gampang soal pun sih. Mengko, bokat ana sing takoni kari diwara bae aja diwara duwe laki. Supama, ya, rumah Mang Kiplok kepondokan, ning rabinira. Wish, pagere Mang Kiplok makin isira, anak bocah wadon ke janji, pada bolong. Kenapa pada bolong? Bocah lanang pada ngintip si anak bocah wadon ku. Ngajoli. Joli, ajoli. Loli. Diwara beli dia laki. Beli dia laki. Seumpama nak bocah takon Mang Kiplok jatuh bocah siapa pun nak kena Mang Kiplok. Nah, beres kan? Dia laki beli. Beli. Beli lah montak kawin kita. Biar bocah pemuda. Aja. Biarannya gak ngalang-ngalang jodohnya batu. Oh. Eh, aja kayak konon loh. Sing maksudnya mah dudu menghalang-halangi jodoh. Yunus perlu orang bocah kuno rabina kita tuh lihat sirap dapat kena art didol. Ya beli didol beli apa? Dedikin priwe, jadi maksa dititip nang Mang Kiplok. Maksa. Bisa yuk. Yo. Permisi. Kau dingin permisi dikit permisi di bapak. Permisi bapak tatang. Pak. Pak. Paham kita. Anu pak, ya pun temawan kula ki permios kula pada kiasa wangsul rumihin. Kalian istri kula pada kula bakta pak, sebab kula disusuli tembujang kula pak. Si dia tamu si rasa di. Menalakan. Siapa kini? Bujangnya kula pak. Kula bujangnya bapaknya Sadi termasuk bujangnya Sadi. Si masuk di tekan rena kula tinggusuli Sadi. Sadi suka balik dingin. Sebab ni rumah Sadi ke lagi duen kerepotan. Artika anu bapaknya lagi lagi lara wak. Nggih. Nggih leres pala. Sawak sakit. Lara keras. Siapa si Rara ni nak? Kula Kiplok. Aduh blok pae kan sir. Jaman telung dina ku si Sadiku menderek besra blok. Pasang me kerasa nyen bapaknya lagi lara keras. Menderek be. Uli telung dina menderek bae. Menderek bae. Penang apa minggu lorok na uang berinjangan. Pak. Eh. Ya sampun kulai permios milik pak. Sirame lu no? Nggi. Nggi pak pun pamit ya pak. Nggi. Pamit pak. Mau belanja nanti. Mangat dus. Ayo kak. Ayo, hati-hati anak ya. Hai, wak, ini kan rap. Ninggalan duitang belengap cocek. Mene kok gampang bakal mene mani tepai, wak. Gimana duitnya gue nyutang warung dingin belengap cocek di rumah ya. Duit 100 di jaluk mani? 500, 500? 500-an pun, wak. Gini? Alhamdulillah. Yo, siapa ya? Terus siapa ya, wak? pengen rencana juga weh segala. Barang harus indah jangan aku belah. Ya nu nama beli nyalakan botan. Saputek niu pikiran. Dipikir-pikir masalah kita sing dadi wong tua. Jare kita mudi kawinaken. Mudi jodokaken. Ya kanda dingin karo bocae. Lumbasa bocae gelem lamun digelem. Bagian karo sedulur gah ya bakal kemirangan kaya kene. Barang ngomonge mi Jakarmi mubungi kelingan bae. Eh bocah kudu tekawin akan gak bisa harus apa-apa jesira. Harus apa suntang aji karo pien jak karo anaknya si jenak sih. Anaknya adine reang jora. Eman sebabnya apa jadi tepung nak harus sedulur soten je. Eman dunyane ajak kau si dunya belaratan. Ya iya nu mak kayak kita wong wadon maderman nuruti bae. Ya iki si mantak pusingnya mantak atak kak diplok nyusuli. Masa-masa imputek kek anjungkel dosor gentong. Aduh. Lalur ke desi nabakan dah. Teka pada teka durung ke Army bocah kok. Ay, teka durung. Ya sampe aneh mau nyakokon piplek ngomongnya priben sampe aneh kok. Yeah. Laksun. Apa jawa? Siram yang ngeceprun. Cerban, konon aja cerban. Oh iya, cerban. Kenapa sih? Susulan si Sadi lagi sekolah aku mbuk juara weru sekolah anak tekan sekolahan ning pinggir blekutuk kok je blekutukan ono blekutuk bener ngomong ada senggrep pisan ya wong pilek setan yo sampean mah pilek go 3 tahun kok ora mari-mari pilek mondok dengan yenda. Turia mene jawa sanguni. Gaya duka maning pikiran. Bro, berangku tak sanguni. Jalu ke piras. Lima apa? Lima ngewu. Jajau sun 10. Disukani sampe ane. Kowe ini 10. Jalur ke 5 dipayu 10. Kelesan ada wong bunker. Dilayuna keding dengan bawa kau bunker. Kadur 10 kan? Ya 10 karo 5 kan disikang aja. Oh, satu anak aku tumpulung kaya lembing. Baru ngomong lah kecamplang-camplang. Sadi, kono karo tiplok. Muninya satu anak. Lapor, Pak. Lapor kaya negara bu. Kula li tugas ibu sampean. Heeh. Soke nang Cirebon. Iya. Oleh tu Sadi. Heeh. Nyusuli Sadi. Sekin Sadi wis balik kok kula. Oh, ayo. Jangan. Mesengut jek nang apa kan? Kandoraken we setan. Bading silik sinapa. Kudu nurut mani untung. Oke bro, kita dau pelatus diumbangi mah. Pelakon miang maning kokang. Bu ngumbangi, bu ngomong kaki semangan. Wis nginu wajib wong tua mengumbangi ba. Jadi, meni. Yang berapa yang ngomongku? Kapu, kelinci, wadus. Jaran ngumbang ngumbang tekan wedus tekan jaran tekan kelinci kelinci menya dibakar karang suhu menang setan juramu. Eh sira iku ingetane dibuangen di saat ingetan nang siraku. Hah? Hah? Yang kula ingetan tak gawa-gawa ning kula aja, Pak. Bele kenang dibuang ning batuk sampai kena bun-bunan sampai nan buta. Bocok oh, aduh. Siraku prewen kun prewen tak surati tar. Prewin coba kiraku bocah sekolah dibaca berbunyi. Kang Kaji, aja kerek ngomongi sing beli benar. Sebab aku lembek rugi. Pak, apa nih? Dudukin rame-rame apa, Pak? Rame-rame gotong bapak nirak. Gentusakan gak sadi bok nirak gentusakan. Sangit yo ngamari apa-apa mun gak tareng tahun dingin sanega. Rame-rame. Nah, roka penuh kau. Ini rokatan. Mana apa sih, Pak? Delengaken lah bene bapak nirak langsung koe. Arep tekawin sirak ya tekawin. Kawinakan, ngajar dikawin, arti kawin. Iya, arti kawinakan, setan. Oh, dadi rame-rame ki ngawinakan kula, Pak. Loh, maksudnya arti kawinakan karo dulu lira dewe. Oh, anaknya mamang lira, Kak. Sing mati, kau nimon melas. Oh, karo sirati ini, Pak. Iya. Dadi rame-rame ki kawinannya dinakin, Pak. Kawin dinakian. Sing ora di sangka sangka. Wah, sampean ki rame-rame ki batu-batu le sampai pada dundang iblis. Ya, undang-undang mantek angin mangan kalian. Gue melangkah. Kira siapa ya? Sote gue siapa diri tapi lamun sing diundang. Siapa? Toko Mas. Iya. Mekar Baru. Terus sing sedingi cangkring, Bos Ridwan, sana kutune sakanca balane, tekak kabeh telungtret, gruduk, lo mau gun mangan, masa geleman. Dari camate camat arahanika ya. Nah, jujang. Goral kana pedidi. Masa gelemas randap di lekon kondangan kuna asale dadi undang-undang mau. Ya beli undangan soten reang, ada yang sing undang mayat tak. Ya tak kan mun harus sing undang lah sawut. Iya. Pak. Dados perkawinan ku dimulai sana kima wanda apa? Sekian mal tahun maning masa galeman kan bocah ibu. Oh, ya mana enggak pak? Kapan dimulai pak? Oke, iya ya. Sirak kin. Mengkantor tadi panggil baik kin. Ah, mau enggak pak izin buat anak wong rugi ini pak ya lah. Terus manggil yang bagian terus kawin-kawin tuli sedekah bumi sedekah bumi dan rendang ingat capan lah pak Ika arikan pak berbul-bul tontonan apa kak pak liong liong pak iya nanggap liong ntar dipendeng gak bapak nira onang pak liong masih ditanggap pak apa sih masa kula kawin nanggap liong mau ngisin beli nanggap berokan nyaplok enggak saya bapak nira sebutaku nanggap emberang aku jadi tiplok baik mau nih nanggap apa tiplok anu beda wakaji ngobong keras ya berame kian mau kenen maus iya dari sampean kah kon dulu rombongan kula kewisoli rombongan rombongan apa tarling bayangkara. Wah, pantesan mang Ika pada teka mang. Mungkin Ika. Wah, iya ikut rombongan pada teka. Wah, wow. Rana si pada kalau sampai aku tarling pun bukan. Iya teka. Iya Rana sabut. Merah. Masih mah mumpung lindunya sendiri. Aja gerak mangan monplok labu dingin. Ika yang apa ya Rana? Bodoh sabut. Ayo, mana pemancing? Mana? Habis, sekarang balanya pemancing habis. rombongan. Angger kok bisik-bisik gak beri karuan. Eh aja dindangan sinden disusupakan kamar. Ijo matane wani ngrama. Ya sinden mayu ayu kabeh gawa. Ya mung kowe wong dolek kabeh. Ini bakal sepada kumpul ya nang ya. Iya. Waktu newis awan, jadi kau ngonti mulai bayar kau nea. Hmm. Oh di samping pengantinnya dandan, mana nora? Iya. Tarlinya kau gagalan, oh non mang. Hei, hey, rombongan Bayangkara. Sakian aja gerak pada mangan dingin ya. Sakian karena wis awan, perlu gagalan dingin. Pokok labu dingin. Labu. Ya wis sebrut. Tuan rumah ya, Kang? Yang jadi tuan. Tuan rumah. Tuan rumah tuan. Serok gagalan. Thank you. aja dadi mantak dadi orenak ya. Sebab kawruana sira kawin kelawan Kang Sadiki no. Kang Sadiki masih sekolah. Jadi kini Kang Sadiki harapan permisi ya, nok ya. Aja meluannya menang ya. Sampai nang mangkat mancing. Iya, waktunya kudu mancing nok. Ya bokat muko Kang nunggu mati ba seminggu baik dikit mangkat mancing. Gampang. Mengko yen wis ana waktu we libur gak oga balik nok ya. Wis tinggal dikit ya war-warane Mama. Melu Kang. Aja. Seneng ya? Ya wis Kang. Keten gini mak. Kulaki perintahnya mama sampun kula turuti. Iya iya. Lan kula pernikahannya kan sampun selesai mak. Oh, terus kulaki bade pamit. Kali mama kula bade mangkat balik sekolah. Benar mangkat maning. Wis permisi durung karo rabi nirane. Oh sampun mak sampun. Marpan miang mani ngelos hari sing penting makawin lah. Inggih mak. Pun mak primus ya mak. Ya wis lah. Mi monggo mi. Primus ya mi. Mangkat ta nak. Inggih. Ngati-ati ya nang. Waya balik ya balika sira kusepi mak wis duwe kewajiban wis rumah tangga ya takak. Ya iya iya. Sajak miang maning ke mana? Ya miang dan yang pulang lagi sekolah. Lah sekin mengkainin ya baya. Brewet. Sampean ajatan wis beres ya. Ya iya ya. Sekin mah wit-witnya godong-godong entok pange karyoyo dek. Sing penting mah kulaki harapan permisi. Permisi menti si plok sirani maning. Kula oleh pelacuran sing pakuhu. Anane operasi bersih. Barang umah kula wis pirang minggu beli tak tilik-tilik ki. Berarti kini umah kula ki wis syukur umah ki. Sawang lulu karang ya syukur. Jadi perlu kula arepan beresi umah dingin. Arep beresi umah. Iya arepan nyaponi sawange karange diberesi saluran banyune diberesi supaya aja ana banyu mandeg. Konene dirubung lamuk karena banyu mandeg tenang gak dipenyakit. Iya Kang, jertaku operasi bersih ya beneran. Ya wis aja lawas-lawas aja suwe. Ya ya paling bangsa golongan telung dina wa. Telung dina-dinahan. Sebulan bae setan. Ya maning kemaski. Wis wa permisi ya wa ya. Lah. Permisi seminggu jadi dini sebulan angel wong blokone dadi. Ya ke seminggu, tak ke sebulan. Ya ke sebulan. Pak, rupan lagi anteng temen ngobrol karo soma tua-tua ke. Aduh, itu berkaitan gini ya, Pak ya. Brewet. Kula sebagai sedulure pengantin wadon yaiku sirat ini. Sanes mawon kula kurang sopan. Berhubung niki acara perkawinan sampun rampung. Ya iya. Nah, maka kula sebagai sedulure badan itu pak kening sampean rati niki. Kulane permisi bade mangkat dolan-dolan pengen nemoni batur-batur sing ana ning kota ning desa ge Pak. Ya usahlah. Wis tetep ge Pak ya durung kula ge Pak. Durung sewa ning sampean ge. Enak ya aja watir kader gak pinang anak kita ya Kang. Melombor dibeli kuru setan. Anak kita lanang kembadon. Nah, nah. Berarti anake uang loro. Oh, nggih, sae Pak. Mangga ah, Pak. Ngati-ati nang dolan-dolan aja sing badak-badak. Jadi tiburi bocah badak. Simbaruan masimbar simbar tahun. Permisi, kabeh brain ya. Sampek. Ambek kan wong loroan bae. Sampek klimis demis. Ya untung suker-suker wis dibersihi. Assalamualaikum. Siapa kena? Wong kondangan bapak. Kondangan kari. Kondangan kari anak bae. Punten. Jauh keli. Jawab. Eh mangga. Eh ya pada bapak. Wong zaman kuna mendaweng kan. Mbok anu merta kita mah ya. Bapak Aseng kudaweng. Iya mangga. Siapa kena? Kula. Manjing. Aduh. Lah. Wong dudu wong kondangan panjak. Darane tenar nangkep wayang panjak-panjang kono bari. Iya. Pundi tiange? Kumplek gedeg bening serlawak. Gawa gedang sarip. Lah, gantungan buah. Mang panjak, mang panjak. Manjak wayang tarik ke kok. Kula sanes panjak sanes dalang Pakji. Kidu tuh dalang tuh depan. Sanes. Kula dadi ning gawa gedang. Sengaja pisan kangge Pak Haji Sawu. Mangga niki dipun tampi, Pak. Iya ya mriki. Alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah. Arena wong ngirim alhamdulillah. Ya dates. Ketemu pai wong mabri pene. Priwin gak setan. Masjid kita kangar mati gak medit bae laki kita mede. Eh capa, pisang saking Cirebon si manis. Ciri kaku sing Cirebon. Kula sing Cirebon, Pak. Siapa sih rao? Hari kaku arane kok. Kula arane Kosim. Oh, lus podo. Bangga punten, Pak. Iya, mene mene mene. Jarane man Kosim ya. Nggih, Pak Haji. Pentinge arepen gati pegawe ta prewen. Boten kula badhe lari kamelan, Pak. Tebih saking Cirebon dugi mriki teng jati barang, Pak. Berhubung kula wong melarat, Pak. Ih, kono. Iya, syukur. Boten numpakan lunga bae, Pak. Oleh nemen-nemen sing Cirebon dugi mriki tujuane kula kepengen pisan kepanggih kelawan garwane si Sadi. Ye. Ben ketemu karo apine Sadi. Nggih, ana sira. Nak pengantin kula mak menek wonten perlu pun apa mak kira ku apa doa sedulur apa batur cinterempo deh ku wong aku man Kosim sim man Kosim iku rabine sadin aku mayu gayaku ji sanes Pak Haji. Nih, nak, kita beli ngundang sira, ngundang sotera bide si Sadi. Mana los? Udah dibeli ngundang kula sampean ku. Beli? Ayo mana? Boten ngundang kula ya sampun, mama. Boten ngundang kula. Maling tengah margi. Ih, beli ngundang sira. Ya wis los. Jarakku. Sira kuman Kosim takon rabine Sati. Nggih, ya, Pak. Kan kamaune mau ka kana rabine Sati ta. Duduk. Si. Duduk brewe. Duduk, Pak Haji. Oh. Kula manemen-nemen sote kepengen ketemu kelawan rabine si Sati. Kenapa sampean kula takon rabine Sati sing didongolaken bocah doglong-doglong kaya kono? Eh, Kosim, iman. Mending yang bagus mah bocah. Oh, wong kulok moyo ke wong dosa kira. Hari Rabine Sadi mari takon Rabine Sadi mah ya kuwen bocae. Duduk, duduk kuwen mah saya kula samar. Oh, ning Rabine Sadi ku. Toto duduk toto duduk kre wong edan kuno. Ya Rabine Sadi ya kuwen setan. Sampun mekoten Pak Haji sing melas ning kula wong ora duwe. Kenyan kali mamayang gawe ketan ing pikiran. Lamun dipercaya Pak Haji, kula bagian melarat kebesane sampean. Beli sudi ta? Apa-apaan sih? Beli sudi pripune? Yang anak sampeane demen ning anak kula. Eriang itu anaknya kamu siji wis dia rabi. Ya mampan rabi ngawin anak kula. Dodok, dodok. Ah, wong di gemblang dasyat nih wong kekini ngaku-ngaku besan-besan saking pengen warisan wong kene apa. Setan pun bocok. Ya wis kula pengen kepanggi kelawan si Sadine. Wong ten apa mboten? Naka, wis miang. Oh, apa-apa kan gini wong kaya kun-kunun takun-takun anak-anak reyang wong semua anak gagai. Ayo mana, ningkir gak? Takun Rabine Sadi didongolakan dibeli dia. Ayo mana ningkir? Tundungan Sadi naping pitu Pak Haji. Nyandurung kula ketemu kelawan Rabine si Sadi. Anak kula, kula mangsa ngarep balik. Jih, kula gak ngerti ning sete sampean. Pelung jagung gawe teman juga ngerti. Jadi ini dibeli didongolakan rumah sakulane wong ora duwe. Eh dudu wong ora duwe dudu wong sugi. Ambrak sih. Jadi ngomong mengkono. Bakar Rabine si Sadi ya kan. Maukah? Berarti sampean bohongi kula wong marat. La ilaha illallah Gusti Allah kang kuasa. Riang urip sing dau jebrol mula semene wis tuane durung pernah bohong, durung pernah bobat. Diarani bohong-bohong dijotos raine iki wong iki. Tentu anak kula le madu petaken ning jero. Gore tanak los, gore tanak. Mana dibuka ke bapak pendil. Mana-mana mancing nas-nas jagian. Bukan dipercaya. Kula manjing mengumai sampean mending-mendingannya sampean beli mitin akula. Lamun mitin akula. Wow. Wong sejen sing nyolong barangnya sampean karena kula manjing. Kok kula sing dituduh? Wah, berarti dibitung. Bopan. Banyak terima kasih kula kongkon manjing mengumai sampean. Bakal sampean kayak konon kula beli weruning langkane. Beruning anane baik kula mah sebab rumah sak si Sadi gawa anak kula sing umah kula permisine arep digawa balik bene. Kenang apa sampean dadi mulih langka? Wah, jelas wong tukang tipu kini. Aduh aduh, muni anak-anak iku weru anak ndek. Kok kon dijujuli karo bonggolan dibonggolin dasak lu wong. Eh mana nikir? Aja diumbar-umbar bae anak sing kaya kono. Berarti anak sampean dadi tukang nyolong. Loh, iya. Tapi pada-pada nyolong, dudu nyolong harta banda. Nyolong uang. Baka uang sing diarani nyolong uang iku dudu maling dudu gento arani. Culik. Baka anaknya dadi culik, bapaknya dadi bibitnya ning culik. Kula tundungan sih kayak ngapa maksa karena balik Pak Haji. Eh kurang ajar. Aduh. Ayo. Cek. Jika ada cerah. Aduh. Oh tak ganggu kalau cerah. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. makasih aduh. Aduh, yang aduh yang makasih. Ini yang bikin kita yang culik. Hei, kan kira-kira apa? Entah, marah ini yang bikin kita yang culik. Siram orang banyak panas di termos. Ayo surah. Ayo surah, kelubukan ayo surah. Aduh, yang rajin disiram. Aduh, entah mulak-mulak kegila-gila teman Pak Haji sampean bu. Kurang ajar. Hiram-hiram aja karo wedang mulak-mulak biang rai sampai pada melocot kabe biang Pak Haji. Anggur-anggur sejaran ini tukang nyolong, tukang culik. Kurang ajar. Eh Niki Pak Tenana bae Pak Haji. Daripada kula tanpa daksa kaya kenin Pak Haji. Aja mati kene. Kaya kenin maku lagi sini beli warung yang jagat, Pak Haji. Warung jagat terpicak. Ayo nikir, mana? Ish, ayo, mana? Turun-turun ya sapa. Kulamata ada beli karton, Pak Haji. Eh, kan apa kun pada melocokku? Siram karun banyak termos tuh. Aduh, aja kayak kolor Pak Haji sampai tenggelam temen. Anggur-anggur wong dibanjur karo wedang panas duri apa? Bukan temen ngomongnya salah. Ayo. Duri apa, Mang? Sampai anekku? Aduh, Bu, gara-gara kita di anak lelaki wong sugi dan dikulari tambah dakpat kayak kele. Pak Haji, roh kena kular ngomong nih sampean Pak Haji. Kamu ngomong apa setan? Sampean ngerasa beli di anak sekolah nih Cirebon. Iya. Si Sati. Iya. Nih Cirebon sekolahku Pak Haji. Nyata nih ngawin anak kula Pak Haji. Wow, gegondan trombo. Ngawin anak kula. Sejen waktu terus cepu sana sing nyusuli. Ya ku sing ngaran tiplok ngaku nih bujangnya sampean. Nyusulin si Sati kongkon balik. Basana je bapaknya lagi sakit keras. Oh, gue kororororo gering sakit keras-keras. Lagi kula dirosakan permisi nyar di gawa mele. Memulang selipani daripada urip. Urip di sia-sia. Tekang kena diwara langka. Aja kegila-gila temen sampean Pak Haji. Aduh nok, bapak tadi tanpa daksa kayak kenenen sih. Mata aplikator balik-balik ke priwen. Pak Haji paten anak baik kulaki. Wish, ayo mana matuk. Kandorakan, ayo mana. Ayo matuk. Yang kegila-gila temen nasib tutupan karmi langangnya bu. Ya sampai mata gelang nih man. Kurang ajar wong. Ngomong tak payah duit kan aku suntik ingat melangsa aku pada melodok gamplo gak kening tersir tupai upai. Dadrak. Eh, mau makanan kang ya kular takon nih kang Kaji. Takon apa sih? Kalau ya maaf sih, matuk pikiran cuma. Iya. Anak kula mau wajar masih sangkeme baik ngomong makan makanan yang bener orang ngerti kang. Takon apa? Yang buari masalah muni rabi ne Sadi, kalau wargane Sadi, dindeng aja muni ne dudu. Nah. Padahal makula keputrane mau setunggal loh. Nah. Apa putra setunggal ya mantune kuun ya rabine si Sadi ya kuun. Munine je dudu. Go. Pikir. Ya pantes sampean sewot ga. Iya. Sing bibit yang culik, sing bibit yang garong, sing bibit yang maling ora. Nah. maka sampean wong bener-bener yang wong. Oh. Mungkin mamang Enen kini kang tukar pendapat ya. Preng sih. Eh, toli wong Cirebon ku. Weruan temen nyen sampean arane Haji Sawut. Iya. Nyen rabine arane Karmi. Iya, iya. Nyen piplok de bujange Wak Haji. Weruan ya. Balik dawungan di. Iya. Ana muni. Wot, ya Sawut, ya Haji, jare tiplok bujange sapa jek ana. Bujange sampean. Hari sadi anake sapa jek? Anake sampean. Ya iya. Oh, kang aneh lebak kuwen kita mah. Mangse wong Cirebon karo wong Jati barang kok si Angle nyen tiplok bujange sampean, sadi anake sampean. Ku lebak kuwen aku lama sing aneh eku. Song jar sampean pikirem. Ya iya, anu. Tulimbu monone makan. Tiplok iku bari pikiran tiplok sing awit nom sampe tekang. Pada kaki-kakine pada tuane, durung pernah permisi balik ta. Iya iya. Durung pernah arep miliki omah. Hari ki nanggur anggur jak miliki omah ya. Munine jadi ingon-ingon siji, jar sampean apa cekane ingon-ingone? Meri cekane, meri siji. Meri siji gan mene ben cekane make menir. Iya. Anggo tunggu omah je Wak Haji. Jar sampean ku mas bakal beli lamun meri kanggo tunggu omahku. Iya anu mana pikiran ane. Apa ya? Ning arti murane. Siko sim sing tak bani. Gawe bingung sawase. Apa ya diplok wingi kesibuk jawab to. Coba engko menengani Umaya. Kok kita marpen geleng Umay ku buka si diplok. Ya wis mau nuga maaf ya makang tukar pendapat. Yen ana bocah wadon, ya nana bocah wadon ku arep tak takoni apa tak kebugi ku anggur be sampe madoso aja digebugi sampe platus di mimpi tiplok umpamanya nana bocah wadon iya lagi jenguk be takon nana tiplok teko plok sapa konon unku bocah wadon nindane rabine reang cik. Ya, bisa enaknya makanin dia ngecepu sungguh mai tiplok bakar rumah. Bisa menengani ngumkain rumah ya. Anggap sampe lu dibakar. Makat mengumai tiplok. Kurang ajar teman si tiplok. Aja gerak bakar rumah. Ditakoni dingin. Umpama rabi riang aja. Bang andel tak musampean ku. Ayo ngandel banyak kita. Ya ajak kan aja ngandel. Sebab riben hari kawinan mah tiplok rabi ku ya tampung kok singkula ora ya iya anu oh kata muni rabine aja percaya aku sampean mah oh. Nah, sewot-sewotan ya wis ya artinya ya mau mati hati-hati ya kang bokap kesandung nih galak. Mau numpak mobil belos. Beli enak lu ngapain. Gila wong sampe tua doso yang didadi-dadi. limari-mari. Kau dadak ngembil dikit si banyune gentongnya asat mah. Suya mang dikit bagaimana diplokin sing ladang gawe ka kene uwak kok iya ulin gawe ka kene uwak nira kini sa cotom gedenya aduh aduh kula si mam ketemu lah haru wong beda tuar gak kaya kene lah muter-muter bae duit campuran-campuran sampai wis prakat kok delat maning mar digal ka kene rada gede ngencong mar digal ka kene segala pring kabeh percaya yo kan disaut wong surbi nung kadernya pirang-pirang eh mang ngobrol-ngobrol tulung sih yo ngolokan serak gitu ya wis ya minum nok nang sih ya banyu biasa wae terayap kula mang metna banyu mateng durung meneh gitu ya wetang putih wae lah sampun mang megame romblas nggih niki mang ah cek sir kok minum suwun mang ya mu banyu nek banyu putih mang. Emang diplok. Konakan emang diplok. Eh, sampean ku aja sok gawe-gawe nyong kita disering dolan menek sering mendaki besok sampe besok ndeleng konakan pun ku. Ya mun nenek cek tarung kanebe ning empang ngalas kana kon tu gue tunggu empang. Ayo udah ditas tunggu empang. Iya konakan emang diplok. Aduh gue jadi pantes temen gini ya ireng-ireng manis kayak kiyong bini ya. Eh, apa dua laki itu mah? Yeah, bocah masih perawan, laki-laki acan. Zat toh. Nah, arane kin sing arane terbang gede kabran kin. Kita kini muter-muter nih desa nih kota nembebain dalam bocah wadon semua nemenan nose. Duh, saya kayak sung ngerasa demen. Nah, jangan. Jene baik, ah aja kontakan emang tiplok. Sejane bae lur bocah wadon akeh. Wis gampang ge ngobrol-ngobrol ki dene akan nganggur bae sampean ki banget pisan jaburan langka. Pengen rokok nang beli rokok. Boro-boro jabur boro-boro rokok sakir. Didi, jarane jar melarat banget sampean ki ya. Melarat ngentak-ngentak. Wis mana ding dadak tuku dingin iki lah ana duit sewu ki. Tuku jisam sebae wis bungkus. Wis, meneh. Tuku yang ngendi? Yo yo warung. Ada simpal. Lah aku tuh kira sih wis kelawasan jamuran mana sih ning toko ini dadi barang lah. Enak soalnya udah masih anyaran mas mana. Aku bayar tuh lah jangan numpak beca jangan numpak mobil mana. Wis kari tuh kudut mengkono ban warung bagjam gitu ya enak enak kudut deh. Ya wis lah semana kita kata ngobrol-ngobrol dingin ini karena kalau batu aja los neng warung. Kita neng warung besari bagja ya. Ya los. Kapan lah. Isun pengen kenalaken keberatan apa ora deh? Lamun sampean boten keberatan, kulagan boten mas. Iya tolong sih, pengen nolakun jauh suara jarung lah anak kalau nolakun. Ngomong-ngomong, siapa arane dek? Kula namine Nengsi. Oh Nengsi. Yang sih bener ponakan emang tiplok. Leres. Jare wis lawas tunggu empang bae. Lah maklum kula tiang maketen mas. Ngomong-ngomong deng-deng gedang walian yang sih. Padahal sun sering keloyongan di desa yang kota. Setelah ndeleng dek neng sih. Kaya-kaya ngerasa tertarik birahika tentang asmara. Aku jatuh cinta dek neng sih. Jatuh cinta? Kula nolak. Iya. Khawatir sampean boketan nggadai keluarga mas. Saksi bumi kelawan langit. Yakin demi Allah demi Rasulullah. Durung pernah kawinan nembe bae dan kenalan biarpan kalau kelan Nengsi. Pokoknya Nengsi aja bukti-bukti. Aja khawatir. Aja disangka isun pemuda tunawisma. Aja disangka isun pemuda siabrisa. Pokoknya lamun Nengsi wis jadi sewiji kelawan isun. Isun sengaja perlu arep membangun ratu rumah tangga sing harmonis. Sakit mangkene Nengsi. Bokat Nengsi lagi kesepian, lagi pusing. Aja meneng kene. Ayu pada nonton lur hiburan ning kota, ning tempat sing rame. Pokoke isun berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi sini-sini kan kader langkau uang mang diplok langkau tenang tu sih. Tenang, pokoknya lamun neng sius dari si biji kelawan isun khusus kanggo ngerawati duit sebab duit isun pirang-pirang. Sing penting asal neng sius turut kelawan peraturan isun jawab sekalian gelem apa bagian. Terserah sampean mawon mas. Ya sih. Jadi bakal usah najaban mengkolon berarti usah nak ketentuan. Diplok. Oh, Mam. Hei, siapa kau nunggu jawab? Sekolah, Mam. Dah. Cik. Sadi. Sudah menek. Ayo, wong kula kula diperintah mama kok nyusul limang diplok ning ndi. Oh, berarti gak beneran kene Sadri. Kita iki lagi njaluk apa lagi luru batur maksudnya aku nang bantu. Sebab selawasi sunungalungan ning kota ning desa nembe bae ki oleh calon keluarga. Waduh, Sadri. Bocah ireng-ireng manis ki, beletak sangka ponakan mang diplok ki. Malah mau segelem bocah itu ngomongi. Oh, coba lamun disabang ning Sadri ki. Lanange semene. Wadone semene. Pan, kesapa beli Sadri? Ya sedang soal kenakan. Sedang. Eh nembe bae mutus tetakon ngomong ku priwen suneng sih lamun tak kawin iki sudah sedia. Ya kapan bae waktune dadi kiyen ya lah kemanis sing terpercaya. Dadi ki neng sih titip dingining Sadri. Isu ngarep balik dingin arep nempuraken gawe duit. Engko wis gawe duit gembol meneh tekan kene kawin ya. Oh mangga. Jadi pokok tanah pemuda sejen kang ganggu calon keluarga isu neng sih. Awas sira kudu bisa ngalang-alang ya. Mangga. Tinggal dingin Sadri ya. Mangga. Saya titip sira ku Sadri ayo. Nggih. Pegel ngarep-ngarep kan, sampean ora teka-teka kan? Apa? Kula pegel sengenteni sampean. Apa? Pegel? Kika. Aduh kan? Sampean teka-teka ngebuk kan Sadri? Kurang ajar Seraya. Kula ini salah apa kan? Ngomong salah maning. Aduh. Hai. Lagi apa-apa Sadri? Ampun kan. Tepang aja di Rafi. Priting. Aja beli ngomong. Tenang Sadri. Ngomong lagi Rafi beli wajib. Mati wajib ganti. Beli cuman dipekat dan jadi kebuki. Mari cuman jadi Sira kemelu ngomong ya plop. Hm? Bela sreni wong salah. Ya dibela. Ayo nang dibela. Ayo. Salah apa dingin? Salah apa? Ya wong salah nggak dibela, sok bener dari wong bener dibela panas kalau bener dibela. Bela ngomong salah sok bener. Ningsi berbuat. Kar siapa? Kar bocah lanang. Bocah lanang di. Pura-pura bocah lanang di. Hah? Ngomong. Sira cemburu karo bocah mau si Syakir. Jelas. Apa sebab Syakir demen ning Nancy? Karena Nancy keder arep tak dicakoni jual laki beli, diwar lamun jual laki, laki ini siapa? Laki ini Sadri. Ora sira kewirangan. Syakir ku siapa? Ora kakang ipen ira. Bibit. Oh, aja nyalakan sa apa Nancy aja nyalakan Mang Tiplok. Sing salah sira waktu ngomong ni Cirebon priwe. Kita titip ning omahe Mang Tiplok tapi tolong aja diwaran jual laki. Bibit. Alah, bibit apa? Nancy. Pokoknya sira jam kian, waktu kian, tidak ada waktu lagi. Kita beli pengen, biar habis sira, habis terbuat karena wong sejen. Ono mati api mati. Ayo kian. Kang, ayo. Kang Sadri. Wah, beriaku Sadri. Dasar Sadri dosane nuruni dawuke dinakin dosane nuruni dawuke minggu maning nuruni butake. Ayo terus blok terus setan kin bibit ya teka dawuke Melayu kakan men satuan satinya. Us. Melayu dah kisinin kabe. Aduh. Mini. Kurang ajar. Kun bocah wadone siapa kuno? Ana si Melayu kah? Iya, Melayu kah? Rabine Sadri. Rabina Sati. Ajar sih, iya lah sih, aku ini cerbong ku di sekolah. Ngapain anak Iwa Kosim? Bip. Alah, bip apa? Wih, ngerti kita mengerti ini blok. Pertama si Sadi permisi munine jarep sekolah, beli sekolah, ngawin bocah wadon ning Cirebon pesisir blok tukat. Wah, ngomong baik. Alah, ring ya siraku. Kedua kali satuanku nih aku mesti tiplok ya. Kurang ajar, permisi ke arah pendek niliki merikum pasang madu tu merikin kun bocah wadung ya pasang mah rabi nih si sadinya aja dalakan pula pakcik apa sih sing salah sampean. Oh bocah edan lah bisa terjadi kayak kini tenang apa karena sampean kurang didik bener-bener nih anak percaya karo pak guru didik anak sampean ada terbatas paling long jam. Pertama-tama sampean jadi wong tua, mendidik anak supaya bener. Akibatnya sampean kurang didik, jadi anakku kayak kon kelakuannya gawe wirang, gawe isin karo wong tua. Sadi, wis, menang, setan, kebo, kuntul, biru. Sadi, mene. Akan bapak ngomong ke si raya dipegat rapi sing cepon balik awas beli balik tak hajar ndase bengkas rabi nira ning umay aku si dau sedina kawinan dinamani permisi untung baik rabi nira sadar aduh lamun ora sadar silaka balik bapak beli balik tak kamporin dasar. Oke, wak. Belum permisi, darpan. Balik mangu mas sampean. Hormati, orang kabur kali. Ayo balik. Dipengen. Kok dipaten sirah kok? Paten-paten di prewet bocok. Ya kula kan bukan si Sadi. Apa Sadi beli dendam nih kula, apa Sadi beli sentimen. Gak kula dipodari nih Sadi daripada dipodari Sadi mah. Yeh, marah di laut, mancing. Nyosop. Nyosop yang nanti. Ya nyusup ning tanggul buningan di temen pun kabur partikus. Balik mana? Ayo, balik kabe. Pikir-pikir Kang Sadiku tegel, padahal neng surasa Laura apa? Arep balik neng si kora de ongkos neng dalan mlaku nek pegel. Nenjino, bapak wis tanpa daksa kaya kene neng si. Gara-gara si ratu laki wong supit jarang basah nih bapak sampai separan-paran pengen mangan dilawani jejaluk nurkala nyeluk dulu ningkat cuaca semita ning bae neng si sira teku dagudak tekung siungsi tekan kanan neng si sira tegel jahat kok si ora nemu-nemu niacan kita kepengen nemu ni sira neng si bapak sampe mata saya ambles mengkene neng si berantem jen si Sadi pemuda kurang adat. Bener-bener harap nyiksa dirinya kita. Bisa nih kita kayak kenen gara-gara si Sadi. Nang bagus temen sirah pemulangnya karo mertua. Kayak ngapa besok des Neng Sino. Apa sirah bener-bener langka neng umat? Yen sirah bener-bener langka neng umat mertua nira. Yen masurip ning di tempat genai. Yen sirah wis langka umur pengen beruh alang ujungnya. Kayak kenen maneng si bapak bagi nora suka mati nih. Tenimbang kita urip gayang-gayangan kayak kenen. Balik ning umah neng si sirah langka. Terpaksa bapak ninggalakan umah. Pengen mangan dilawani bebarang nyuli sedalan-dalan neng si. Bodo murat saking ngepangi kaya gagas maning pikiran ala. Tinggalnya neng siku semene jagat wis awan kayang kenen durung nemoni sega. Tulikan kana wong lemu mlaku gawe tukitukan kaya-kaya melas temen. Ora samar ora pangling kaya suara ning anak cuman kita mata ora kato. Kaya-kaya Bapak Kosim. Bapak katon kenang apa pak sirane si dudu kulane si bapak bener sirane si lok sampean asale kenang apa bisane matane ora katon. Neng si dadine bapak tanpa daksa kaya kene. Gara-gara sirah duwe laki wong sugi neng si. Saku dua bapak seneng sirah duwe laki wong sugi. Akhirnya malah bapak dadi tanpa daksa. Gara-gara kula pripun, Pak? Bapak nyatane tekan meng buang tuane Sadi. Tekan kanane si tekta kok akan diwara langka. Apa bener apa beli sira langka ning umah mertuane? Pak, kula leres, Pak. Sebab kula ditempatakan beli ning umah bapak mertua, Pak. Kula kena ini umah emang tiplok ning bujange mama. Jadi sirah benar-benar berining umay mertua nila nih sih. Di tempat akan nih umay mang tiplok. Mungkin. Aduh nih sih, karena Sadi permisi nih arti gawa mang umay. Tekang kono ya benar-benar ya langka. Kula bang ngomong karo bapak. Berikan pak kula karo kang Sadiku. Mesti pegat, Pak. Hah? Mesti pegat. Jahanam sih. Kula sampai dikebugi, Pak. Ini Kang Sadi setengah mati. Ini ngomong emang tiplok, Pak. Wah, yakin? Bener-bener, Nengsi. Sing diarani, yaiku sengsara badan.